Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bab hukum sitri ahadil atiqain fis shalah. Bab hukumnya menutup salah satu dari dua pundaknya dalam salat. Al-hadith al-thalith ashar ba'd al-mi'ah. Hadith yang ke-113. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam: La yusalli ahadukum fi thawb al-wahid laysa ala 'atiqihi minhu shay'. Jangan salah seorang kalian sholat dengan satu pakaian yang tidak ada di pundaknya sedikitpun. Barakallahu fikum. Hadis tentunya dimuat dalam Mubtul Ahkam adalah hadis yang muttafaq alaih. Hadis yang sudah tidak diragukan lagi dan tidak diperselisihkan lagi tentang kesahihannya. Taib. Al-ma'na. Al-ijmali, maknanya secara ringkas. Wa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, La yusalli ahadukum fi thawbil wahid. Jangan salah seorang kalian salat dengan satu pakaian. Karena pakaian itu biasanya terdiri dari dua. Satu disarungkan dan satu diselendangkan. Diselendangkan itu terjemahan. Sehingga jangan terbayang selendang. Nanti salah paham. Masa laki-laki pakai selendang kayak perempuan? Bukan. Maksudnya ditaruh di atas pundak, itu namanya diselendangkan. Diletakkan di atas pundak. Sehingga bahasa lebih tepatnya, yang satu disarungkan, yang satu diletakkan di atas pundaknya. Barakallahu fikum, yang di atas pundak biasanya disebut dengan baju, gamis, apalagi jubah, dan sebagainya. Yang di bawah, yang disarungkan biasanya dikatakan sarung, izar, atau celana, gombrang, apalagi yang di bawah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, jangan kalian memakai hanya dengan satu kain saja, yaitu yang di bawah saja. Sehingga yang diletakkan di atas pundaknya enggak ada. Laisa ala atiqihi minhu syai' ay minas thawb. Minhu ay minas thawb. Laisa ala atiqihi minas thawbi syai'a. Enggak ada dari pakaian itu yang nempel di pundaknya. Taib. Walaupun secara hukum aurat bagi laki-laki adalah dari pusat ke rukbah. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwasanya antara pusat dengan lutut aurat bagi laki-laki. Sedangkan yang di atas pusat bukan aurat. Sehingga walaupun terbuka dadanya, terbuka pundaknya bagi laki-laki, itu bukan aurat. Tetapi dalam sholat ada adab. Ta'adduban ma'allah. Berta'addub ma'allah. Maka tidak boleh terbuka pundaknya. Faliyadha' ala atiqihi syai' dalam riwayat. Atau di sini dikatakan, La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atiqihi minhu syai'. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam dalam makna al-ijmali, Al-matlubu minal musalli an yakuna ala ahsani hay'ah. Yang semestinya, yang diminta, yang seharusnya, bagi orang yang salat menghadap Allah, harus di atas ahsani hay'ah. Di atas keadaan yang terbaik. Faqad qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian, pakailah perhiasan kalian setiap kalian ke masjid. Tentunya yang dimaksud adalah minas siyab. Zinatakum ay al-thawb al-hasan wal-malabis al-hasanah wa hay'ah hasanah. Walidha fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hasal musalli an la yusalli wa atiqahu makshufan. Oleh karena itu, karena semestinya seorang menghadap Allah dengan pakaian yang terbaik, dengan keadaan yang terbaik, maka Nabi melarang untuk salat dalam keadaan atiqahu makshufani, kedua pundaknya terbuka. Rasulullah melarang seorang salat dalam keadaan kedua pundaknya terbuka. Ma'a wujudi ma yasturuhuma, bersama adanya sesuatu yang bisa menutupi keduanya. Artinya kalau ada, kalau tidak ada, maka itu darurah. Ad-darurah tubihul mahdurah. Ma'a wujudi ma yasturuhuma au ahadahuma, atau menutupi salah satunya. Ini kalau tidak bisa menutupi dua-duanya, paling tidak salah satunya. Wa naha 'anil salati fi hadhil hal. Dan Nabi melarang salat dalam keadaan yang seperti itu. Wa huwa waqifun baina yadillah yunajihi, padahal dia berdiri di hadapan Allah dalam keadaan bermunajat, berbicara kepada Allah. Maka enggak pantas dalam keadaan pundaknya terbuka. 6. Barakallahu fiikum. اختلاف العلماء, ada perselisihan para ulama. Dhahab al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam pendapat yang masyhur dari beliau, bahwa beliau berpendapat wujub sitri ahadil atiqaini fi shalah. Beliau berpendapat wajib menutup salah satu dari dua pundaknya. Ma wujubi sitrah, bersama wajibnya menutup aurat. Akhdan bi zahiri hadzal hadis alladhi ma'ana, mengambil hadis atau zahir hadis yang bersama kita ini. Mengambil zahir hadis yang sedang kita bahas. Kalimatnya la yusalli, jangan kalian salat dalam keadaan pundaknya terlihat. Berarti harus ditutup. Wa ba'du ashhabihi khassa dhalika bil fardhi duna an-nafilah. Sebagian pengikut Imam Ahmad dari para ulama madhab Hanabilah justru berpendapat itu khusus kalau salat wajib. Duna an-nafilah, tidak nafilah. Kalau salat sunnah tidak mengapa, hanya memakai sarung saja, tentunya diletakkan di atas pusatnya agar auratnya tertutup dan pundaknya terbuka, tidak mengapa. Fa in shalla bila sutrah li'atiqaihi aw ahadahuma, kalau dia salat tanpa sutrah, tanpa penutup di pundaknya atau salah satunya, lam yusah salatuhu, maka tidak sah salatnya yang wajib pada salat yang fardu saja. Khassa dalika bil fardhi duna an-nafilah. Kalau salat wajib tanpa sutrah, kata mereka tidak sah. Wa dhahaba al-jumhur wa minhum al-a'immah ats-tsalas ila istihbab. Adapun jumhur para ulama, kebanyakan para ulama termasuk di dalamnya para imam-imam madhab yang tiga, tentunya selain Imam Ahmad rahimahullah, mereka berpendapat mustahabbah, hanya dianjurkan saja. Wa anna an-nahya fil hadis laisa litahrim, larangan yang ada dalam hadis ini bukan larangan haram, tapi makruh saja. Apa dalil mereka? Mustadillina bima fi sahihaini, mereka berdalil dengan apa yang ada dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, wa in kana dayyiqan ittazara bih wa hamalu an-nahya ala tanzih wal karaha. Apa yang ada dalam dua kitab sahih yang menjadi dalil mereka para jumhur ulama? Hadis dari Jabir yang menyatakan kalau engkau memiliki satu pakaian, maka hendaklah letakkan di pundaknya. Kalau ternyata pendek, maka sarungkan dan salatlah. Ayib. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau disarungkan, berarti pundak terlihat. Tetapi terlihat dari kasus ini, bahwa ini bukan dalam keadaan waktu ikhtiar. Bukan dalam keadaan rohah, punya baju banyak. Tetapi dikatakan, barang siapa yang memiliki satu baju saja, satu kain saja. Kalau kain itu panjang, pernah main sarung waktu kecil? Hah? Diikatkan di atas ini. Masih ingat? Itu tutup sampai ke bawah kan? Begitu caranya. Kalau punya satu, enggak punya pakaian lain kecuali satu, taruh di pundak sini. Ikat di sini, ikat di sini. Tertutup sampai auratnya juga. Kalau mencukupi panjangnya. Kalau ternyata in kana dayyiqan, kalau ternyata sempit, ittazara bih, maka disarungkan saja. Tayyib. Kalau disarungkan berarti pundaknya terlihat apa enggak terlihat? Maksyufa atau ghairu maksyufa? Maksyufa. Berarti pundaknya terbuka. Kok enggak apa-apa? Maka kata jumhur, berarti itu bukan sampai kepada haram, tetapi hanya makruh saja. Berarti larangannya ala tanzih wal karaha. Catatan lainnya adalah bahwa para ulama menyatakan menutupi pundak bukan seperti menutup aurat. Tidak sama. Alasan pertama, karena aurat laki-laki sudah jelas dalam riwayat yang sahih, baina surrah war rukbah. Auratnya laki-laki antara pusat dengan lutut. Berarti jelas bukan menutup aurat. Alasan kedua, hadisnya menyatakan laisa ala atiqihi minhu syai. Kalimat syai'un nafi dalam keadaan nakirah. Fata'ummu, dia nakirah fi siyaq nafi. Tidak ada di atas pundaknya sedikit pun. Baik, itu satu. Lafaz yang lain berbunyi falyada ala atiqihi syai. Hendaklah letakkan di pundaknya syai. Syai artinya sesuatu. Apa saja? Sesuatu. Sehingga para fuqaha membahas bagaimana kalau itu hanya sehelai tali. Subhanallah. Itu ternyata terpakai pembahasan fikih itu ketika sekarang ada kaos apa namanya, kaos singlet yang seperti tali saja di sini ya. Itu cukup kata para fuqaha, pokoknya ada di pundaknya sesuatu. Demikian pula kalau pakai baju tapi tipis, terlihat dalamnya tulang pundaknya terlihat, tidak mengapa. Mengapa? Karena ini bukan menutup aurat. Judulnya bukan menutup aurat. Aurat sudah ma'ruf, masyhur. La khilafa fi bainal ulama, yaitu antara surut dengan rukbah. Kalaupun ada ikhtilaf, malah lebih kecil. Bukan keluar dari situ. Ada khilaf sedikit mengatakan bahwa dengan riwayat Utsman bin Affan pernah terlihat pahanya. Dalam riwayat betis memang, tapi itu juga sahih, lihat pahanya. Berarti paha laki-laki tidak aurat. Berarti lebih kecil lagi auratnya. Ala kulli hal. Tetapi yang lebih dari surah wa rukbah tidak ada. Tidak ada yang menyatakan bahwa pundak itu aurat. Sehingga falyada ala atikihi syai. Kalimat syai itu ta'ummu. Mencakup segala macam sesuatu. Apakah baju tebal, baju tipis, baju yang sedikit, baju kecil, baju apalagi. Pokoknya ada sesuatu di pundak. Baik. Sehingga barakallahu fikum, jangan sampai membahas tentang si fulan kok bajunya tipis sekali dari surah sampai rukbahnya. Tipis apa enggak tipis? Oh itu tertutup dengan gini. Cukup. Jangan engkau membawa sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Karena pundak ini bukan aurat. Sehingga kalimat syai itu bukan bermakna khusus. Justru sebaliknya. Bermakna apapun itu yang ada di pundakmu sah. Itu pun kalau pendapat Imam Ahmad yang mewajibkan. Apalagi jumhur menyatakan sifatnya anjuran. Selama kamu punya dua pakaian, pakai dua pakaian. Jangan satu pakaian. Falyaj'al 'ala 'atiqihi syai'. Letakkan di pundaknya sesuatu. Baik, permasalahan ketiga. Ada yang salah paham khususnya di negeri kita ini dengan kalimat falyadh 'ala 'atiqihi syai', meletakkan di pundaknya sesuatu, mereka letakkan surban di pundaknya. Ah, begitu. Padahal enggak berkait dengan pembahasan. Mengapa? Kan dia sudah pakai baju. Bahkan dalam baju sudah ada kaos. Sudah lengkap sekali. Maka enggak ada kaitannya diletakkan sorban di pundak kanannya atau di pundak kirinya atau di dua-duanya. Ketika ditanyakan kepada beberapa orang mereka, ternyata dalilnya ini. Dalilnya, فَلْيَضَعْ عَلَىٰ عَتِقِهِ شَيْءٍ. Hendaklah meletakkan di pundaknya sesuatu. Maka kita jawab, dengan pembahasan yang sedang kita bahas, bahwa makna hadis itu adalah jangan kalian memakai pakaian satu saja yang disarungkan saja pundaknya terbuka, jangan. Letakkan sesuatu di pundaknya. Kalau engkau hanya punya sorban, letakkan sorban di pundakmu. Kalau engkau hanya punya selendang, letakkan selendang di pundakmu. Kalau engkau punya baju, ya pakai baju. Alhamdulillah lengkap. Punya kaos dalam, punya kaos singlet, punya perangkep, masih dikasih lagi selendang di atasnya. Fadha mayahtaj. Tidak diperlukan dan tidak dibutuhkan. Wallahu ta'ala alam, tetapi juga bukan berarti haram. Silakan saja. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian-pakaian bagus sekalian ketika ke masjid. Berhias. Tetapi kalau beralasan Nabi menyuruh untuk taruh di pundaknya, maksudnya pundakmu tertutup. Kalau sudah tertutup, ya sudah selesai itu. Perintah Nabi sudah selesai. Enam. Justru, yang disunahkan adalah memakai sorban di kepalanya. Menutupi rambutnya. Karena Rasulullah SAW hampir tidak pernah, bahkan bukan hampir tidak pernah, tidak pernah salat dalam keadaan hasirur ra'si. Tidak pernah terbuka kepalanya. Mesti tertutup ima dengan peci atau dengan sorbannya. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Alaka ahkam. Istafadna min hadal hadith ahkam. Awalan an-nahi an-salah biduni sitril atiq. Pertama larangan, salat tanpa menutupi pundak. Larangan salat tanpa menutupi pundak. Berarti pendapat siapa ini? Hah? Enam. Pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Atau bisa juga pendapat kedua-duanya, karena kalimat nahi itu bisa nahyun litahrim wa nahyun lil karahiyah. Sehingga beliau khurujan minal khilaf menyatakan an-nahyu 'anil shalah. Nabi melarang. Kan hadisnya begitu. Nabi menyatakan la yusalli ahadukum fi thawbin wahid. Jangan salah seorang kalian salat dengan satu pakaian. Laisa 'ala 'atiqihi minhu syai. Larangan bukan itu? Larangan. Maka kata syai, larangan. Entah larangannya karohiyah atau larangannya litahrim, khilafun fi. Ada ikhtilaf. Dilarang salat dalam keadaan terbuka pundaknya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sitrul 'atiq li haqqis shalah. Menutup pundak itu adalah haknya orang yang salat atau haknya salat. Fa yajuzu lahu kashfa mankibaihi kharij as-salah. Maka tidak mengapa terbuka kedua pundaknya di luar salat. Baik, masalah menutup pundak itu adalah haknya salat. Maka di luar salat tidak mengapa. fayajuzu lahu kashfa mankibaihi kharij as-salah wa hina idin faqad yasturu al-musalli fi as-salati ma yajuzu ibda'uhu fi ghairi as-salah. Berarti ketika itu kadang-kadang faqad yasturu qad dengan fi'il mudhari maknanya kadang-kadang. Kadang-kadang seorang yang salat menutup sesuatu dari tubuhnya yang yajuzu ibda'uhu fi ghairi shalah. Kadang-kadang orang yang salat menutup salah satu anggota badannya yang boleh dibuka ketika di luar salat. Berarti pakaian ketika di luar salat dengan pakaian di dalam salat berbeda. Laki-laki maupun perempuan. Laki-laki sedang kita bahas bahwa kalau di luar salat antara pusat dengan surah yang wajib ditutup, selebihnya tidak mengapa dibuka seperti pundak. Tetapi barakallahu fikum, ketika salat pundak harus ditutup. Dua-duanya kalau bisa, kalau tidak satu saja. Taib min hadza, kalau seorang ihram dengan pakaian ihram kemudian dia tawaf dengan ittiba', ittiba' itu mengeluarkan tangan kanannya menutup tangan kirinya, kemudian dia sholat lupa tidak mengembalikan posisi kain ihramnya, yasih am la yasih? Hah? Yasih. Lima ada, karena menutupi satu itu sudah cukup. Falyadha ala atiqihi syai, letakkan di pundaknya sesuatu. Ini sudah ada sesuatu, cukup. Maka judulnya, judul babnya mengandung fikih, hukum menutup salah satu dari dua pundak. Jadi yang disuruh adalah menutup salah satu dari dua pundak. Larangan untuk membuka kedua-duanya. Yang dilarang adalah membuka kedua-duanya. Kalau salah satunya masih cukup, masih diterima. Barakallahu fikum. Tetapi yang afdal tentunya setelah tawaf kudum dengan ittiba menampakkan lengan kanannya, maka setelah selesai tawaf jangan lupa ketika mau salat salatut tawaf pindahkan, kembalikan kain ihramnya ke dua pundaknya atau ke kedua pundaknya, dan itu lebih afdal. Barakallahu fikum. Demikian pula para wanita yang di luar rumah disuruh untuk menutup seluruh tubuhnya, tapi ketika salat disuruh membuka wajahnya. Ini juga perbedaan pakaian wanita ketika salat dan di luar salat. Itu pun masih ada qaid dari para ulama, kalau dalam keadaan aman. Jadi pakaian salat kamu di rumah misalnya, aman di kamarmu, para wanita, maka hendaklah salat dalam keadaan tidak boleh menutup wajahnya. 6. Berbeda dengan ketika dia keluar rumah, dia harus menutup seluruh tubuhnya. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah yudnina alaihinna min jalabibihinna. Tutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, menutup seluruh tubuhnya kecuali mata untuk berjalan. Artinya hanya mata karena darurat untuk berjalan. Barakallahu fikum. Tsaniyan, istihbabu sitrihima au ahadihima fi shalati ma wujudi sutrah. Anjuran untuk menutup keduanya atau salah satu dari keduanya fi shalati dalam salat. Ma'a wujudis sutrah aw ma'a wujudis sitrah, bersama keberadaan sitrahnya, artinya kamu punya begitu. Mengapa selalu diiringi ma'a wujudis sitrah, ma'a wujudis sitrah? Untuk memisahkan keadaan dengan keadaan yang ada dalam hadis Jabir bin Abdullah. Barang siapa di antara kalian yang hanya punya satu pakaian, hendaklah letakkan di pundaknya. Kalau ternyata pendek, berarti auratnya akan terbuka, maka sarungkan. Barakallahu fikum. Sehingga klop antara dua pendapat tadi. bahwa sesungguhnya disuruh oleh Nabi SAW untuk menutup kedua pundaknya. Dan dilarang oleh Nabi SAW untuk terbuka pundaknya. فَلْيَضَعْ عَلَىٰ عَتِقِهِ شَيْءٍ. Kalau ternyata kamu punya satu pakaian, maka pakailah. Seperti dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Salisan, istihbabu kaunil musalli ala hayatin hasanah. Faedah yang keempat, anjuran bagi orang yang salat untuk berpakaian yang baik. Berpakaian yang hasanah atau hayah itu bentuk lebih umum dari sekedar pakaian. Artinya pakaiannya bagus, baik, badannya bersih, ila akhirnya. Kepalanya juga ditutup dengan imamah, dengan sorban, dengan penutup kepala. Itu semua hay'ah hasanah. Hay'ah hasanah. Barakallahu fikum. Beberapa ulama memakai kiasul awla. Dan kiasul awlawi tidak mengapa. Kiasul awlawi bahwa ketika kita dalam keadaan bertemu dengan orang-orang mulia, kita ingin memakai pakaian yang paling baik. Apalagi yang maha mulia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah pantas kita memakai pakaian dengan bawahnya saja, atasnya terbuka, atau pakaian yang lusuh, jelek, bau, ila akhirnya. Ini barakallahu fikum. Tetapi ad-dalil sudah sangat jelas. Pertama ayat Allah, khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaik kalian ketika kalian ke masjid. Yang kedua hadis ini, yaitu hadis la yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atiqihi minhu syai. Jangan kalian salat dengan satu pakaian saja. Enam. Sedangkan pundaknya dalam keadaan terbuka. Ini menunjukkan bahwa kita disuruh untuk salat dengan pakaian yang hasanah. Babun ma jaa fi tsaum wal basal wa nahuhuma. Bab tentang apa yang datang dari hadis-hadis tentang tsaum wal basal. Tsaum bawang putih, basal bawang merah. Wa nahuhuma dan yang sejenisnya dari makanan-makanan yang berbau busuk atau yang berbau mengganggu. Durian termasuk? Hah? Nah, sebagian mereka duriannya suka. Tapi kalau orang bau durian enggak suka. Nah, termasuk juga di dalamnya kata para ulama rokok. Itu busuk baunya. Kalau kita salat di sebelah orang yang perokok, na'udzubillah, sangat terganggu. Tapi bagaimana sikap kita dan bagaimana hukum barang-barang tersebut atau makanan-makanan tersebut? Hadis ar-rabi'asyar ba'dal mi'ah, hadis yang ke-114 dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa beliau berkata, man akala thawman aw man akala thuman aw basalan falyatazilna aw liya'tazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi. Siapa yang memakan bawang putih atau memakan bawang merah, falyatazilna, hendaklah mereka memisahkan diri dari kami, menjauh dari kami. Auliya tazil masjidana, atau menjauh dari masjid kami. Waliyaqud fi baitihi, hendaklah dia duduk di rumahnya. Riwayat kedua, wa utiya biqidrin fihi khadrat. Nabi pernah dibawakan periuk yang berisi sayur mayur, khadrat. Min buqulin, dari bukul, sayur-sayur, tumbuh-tumbuhan. Fawajada laha rihan. Ternyata Nabi mencium sesuatu, bau. Fasa'ala, kemudian ditanya, apa ini? Fa'ukhbira bima fiha minal buqul. Maka dikhabarkan kepadanya apa yang ada di dalamnya dari sayur mayur tadi. Faqala qarribuha ila ba'di ashabihi kana ma'ahu. Faqala qarribuha, dekatkanlah, tawarkanlah kepada beberapa sahabat-sahabatnya yang bersamanya. Falamma ra'ahu kariha aklaha, ketika melihatnya beliau pun tidak suka memakannya. Qala kul fa inni unaji man la tunaji, makanlah kalian. Falamma ra'ahu kariha aklaha, Nabi tidak suka memakannya dan berkata, kul, makanlah kamu. Fa inni unaji man la tunaji, sesungguhnya aku berbicara dengan yang kalian tidak berbicara dengannya. Gharibil hadis, beberapa kalimat-kalimat yang asing dalam hadis ini. Pertama, qidir. Huwa al-wi'a alladhi yutbakh fihi. Wi'a, bejana yang dipakai untuk memasak. Kalau dulu dari tembikar. Begini, kurang lebih. Dulu dari tembikar, dari tanah. Sekarang sudah banyak modelnya. Barakallahu fikum. Hadihi au hadha qidrun. Adapun khadirat, wahidatuhu mufradnya khadirah. Wahiyal baqlah al-khadra. Dia bukul juga yang hijau. Sayur mayur yang hijau. Al-bukul jama' baql. Wahuwa kullu nabatin ikhdarrat bihil arda. Bukul adalah semua tumbuh-tumbuhan yang menghijaukan bumi, dikatakan dengan bukul. Demikian diambil dari Ibn Faris rahimahullah. Adapun kalimat unaji, qala Ibn Faris al-lughawi, berkata Ibn Faris, seorang ahli bahasa, kalimat najwa, asir bain ithnain, pembicaraan khusus rahasia antara dua orang. Wanajiyatuhu ikhtasas, wanajaituhu ikhtasastuhu bimunajatihi. Najaituhu, maknanya aku khususkan dia dengan pembicaraanku. Bimunajati. Wa yuridu bidzalika sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam munajatuhu ma'a rabbih. Yang diinginkan oleh beliau alaihi salatu wassalam adalah pembicaraan beliau secara khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabb-nya. Wa ikhtisasuhu rabbih bidzalik, dan karena dia dikhususkan sebagai rasul, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Au pembicaraan Nabi SAW dengan Jibril, malaikat-malaikat yang membawakan wahyu kepadanya, ila akhirih. Sedangkan para sahabat tidak langsung bermunajat atau berbicara dengan malaikat-malaikat tadi. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan, ana unaji mala tunaji. Kami atau saya berbicara dengan yang kalian tidak berbicara dengannya. Dari Jabir, ana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis berikutnya juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, huwa wa abuhu sahabiyan. Qala man akala al-basala aw ath-thuma aw al-kurras fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banul insan wa fi riwayah banu Adam. Siapa yang memakan bawang merah, as-saum, bawang putih, wal-kurras, bawang besar, Hah? Orang Bombay. Fala yaqrabanna masjidana, maka jangan dekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banul insan au banu Adam. Karena malaikat akan terganggu dengan sesuatu yang mengganggu anak Adam. Artinya ukurannya, kalau anak Adam terganggu, malaikat juga terganggu. Kalau anak Adam terganggu, malaikat juga terganggu. Al-Madani Ijmali. Berarti tiga riwayat yang semuanya berkait. Dan nafsil makna atau terkandung di dalamnya makna yang sama. Bahwa al-matlub an yakuna al-musalli ala ahsani raihatin wa atyabiha. Tadi yang sebelumnya, pada bab yang sebelumnya. Al-matlub an yakuna al-musalli fi ahsanil hay'ah. Bentuknya, keadaannya harus sebaik-baiknya. Sekarang baunya juga, harumnya harus sebaik-baiknya juga. Ahsani raihah, dalam keadaan sewangi-wanginya. Wa atyabiha, sebaik-baiknya. La siyama idza kana yuridu ada'i salatihi fil majami'il 'ammah. Lebih-lebih lagi kalau dia menginginkan salat, atau dia hendak, bukan menginginkan, kalau dia hendak salat di majami'il 'ammah, di masjid-masjid jami' umum. Salat di rumah saja, salat sunnah misalnya, harus dalam keadaan sebaik-baik pakaian, sebaik-baik keadaan, dan sebaik-baik keharuman. Apalagi kalau di masjid-masjid umum, bergabung bersama kaum muslimin. Walidha amaran nabiyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Oleh karena itu nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyuruh, amara. Man akala thawman au basalan nayyaini, barang siapa yang memakan bawang putih dan bawang merah, nayyaini, yang keduanya mentah. Keduanya mentah. Ayatajannab masajid al-muslimin. Hendaklah menjauhi masjid-masjid kaum muslimin. Bahkan disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, kalau dia memakannya ternyata dekat, atau ternyata ketika mau salat ke masjid masih bau, dia punya udzur untuk tidak ke masjid. Artinya jangan mengganggu kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wa yuaddi salatahu fi baitihi, yang berarti dia harus salat di rumahnya. Hatta tadhhab anhu ar-raihah al-karihah, hingga dia hilang bau busuknya. Siapa yang pernah bawang, makan bawang putih mentah? Siapa yang suka ketoprak? Hati-hati ketoprak itu. Saya pernah mencium dari tetangga sebelah di masjid bau bawang putih yang busuk. Saya tanya, karena pendidikan buat dia, antum mulutnya bau bawang putih. Kenapa kok kamu ke masjid dalam keadaan seperti itu? Ana gak makan bawang putih, ana makan ketoprak. Nah, ini hati-hati. Toprak itu bawang putihnya mentah, diulek. Sehingga baunya sangat. Ya kalau mau makan habis isya, mudah-mudahan subuh sudah tidak bau lagi. Nah, atau pagi, sehingga duhur sudah tidak lagi bau seperti itu. Barakallahu fikum. Demikian pula ada orang-orang yang sedang terapi. Sekarang ada terapi, bawang putih dimasukkan ke madu, kemudian diminum. Juga baunya masih bau busuk. Nah, sehingga makanlah di waktu-waktu ketika dia tidak pergi ke masjid. Di waktu-waktu ketika dia bukan jamnya salat jamaah. Agar tidak mengganggu kaum muslimin, yang berarti mengganggu pula malaikat-malaikat. Barakallahu fikum. Tetapi di sini ada catatan dari beliau, dari Syekh Abdullah Al-Bassam, yaitu nayyaini, yang mentah. Sebab ada riwayat asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa ketika beliau berbicara tentang masalah ini, beliau katakan fa in kunta la budda minhu fa amitha. kalau engkau mesti memakannya, maka bunuhlah dia dengan tabakh. Matikan dia dengan dimasak. Dengan dimasak. Digoreng misalnya, atau diapakan biasanya baunya berkurang atau hilang. Wa yu'addi salatahu fi baiti hatta tadhhab anhu ar-rih ra'iha al-kariha allati yata'adda minha al-musallun wal malaikatu al-muqarrabun, yang akan mengganggu orang yang salat dan para malaikat. Wa lamma ji'a ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi qidrin min khudrawat, ketika dibawakan kepada Nabi SAW sepriuk sayur mayur, wabukul, tumbuh-tumbuhan, fawajadalah harihan kariha, Nabi mencium satu bau yang busuk. Amara an tuqarrib ila man hadara indahu min ashabih, beliau suruh untuk mendekatkan ke sahabat-sahabatnya. Bagaimana? Falamma ra'al hadir karahatuhu, ketika Nabi melihat orang-orang yang hadir pun tidak suka dengan baunya, dengan bau busuknya. Maka Nabi pun dhanna annaha muharramah fataraddada fi akliha. Maka Nabi menduga bau yang seperti ini ada sesuatu yang diharamkan, maka dia tidak mau memakannya. Fa akhbarahu annaha laysat bimuharramah, maka Nabi pun berkata bahwa itu tidak haram. Wa nahu lam yakraha li ajli hurmatiha, bahwasanya Nabi tidak memakannya bukan berarti haram. Ini ketika Nabi menyatakan aku bermunajat, kepada siapa yang kalian tidak bermunajat? Sebelumnya ketika Nabi tidak mau, bahkan Nabi menyatakan jauhkan dari masjid kami. Bahkan ada seorang yang memakannya dan tercium baunya, Nabi usir sampai ke Baqi', sampai ke Baqi' al-Gharqad, perkuburan. Dijauhkan sampai ke sana. Maka masyarakat mengatakan hurrimat, hurrimat. Para sahabat mengira bahwa itu haram. Hurrimat, hurrimat, berarti haram, haram. Kata Nabi, tidak. Aku tidak mengharamkannya. Tetapi aku bermunajat kepada siapa yang kalian tidak bermunajat dengannya. Artinya aku berdialog, berbicara langsung dengan yang kalian tidak berbicara langsung dengannya. Enam. Ditafsirkan dengan dua tadi, yaitu dengan Rabbnya atau dengan malaikat-malaikat. Wa amarahu bil akl wa akhbarahu anna al mani' lahu min akliha annahu sallallahu ittisal ma rabbih. Maka Nabi pun menyuruh, kul, makanlah. Artinya tidak mengapa kalian makan. Sedangkan aku bermunajat dengan Rabbku. Aku berbicara dengan siapa-siapa yang kalian tidak berbicara dengannya. Maka aku tidak mau. Kul, makan kamu. Menunjukkan bolehnya. Setelah dikumpulkan antara dua dalil, yang satu menyatakan kul, makanlah. Yang satu menyatakan faliyajtanib ila akhirih. Maka disimpulkan oleh para fuqaha bahwa itu adalah perkara yang makruha, yang tidak disukai. Kalaupun terpaksa dia makan, maka jangan dekati masjidku. Atau jangan ke masjid dalam keadaan masih memiliki bau busuk. Fayajib an yakuna ala ahsani halin ladal qurbi min rabbih. Berarti harus seseorang itu dalam keadaan sebaik-baiknya ketika dia berhadapan dengan Rabbnya Jalla wa'ala. Pakaiannya dalam keadaan bagus, badannya dalam keadaan bersih, pakaiannya tidak musbil, tidak isbal bagi laki-laki, kepalanya tidak terbuka hasra ra'si, ila akhiri. Harus dalam keadaan sebaik-baiknya. Demikian pula tidak mengandung bau busuk. Ikhwani fiddin a'azakumullah, disebutkan di sini fawaidnya. Al-ahkam minal hadithain, beberapa hukum-hukum yang diambil dari dua hadith ini. Pertama, an-nahyu an ityanil masajid liman akala sawman au basalan au kurrasan au mada. Pertama, contoh satu persatu yang terakhir biasanya kaidah dan semua yang berbau busuk. Sehingga hindarilah makanan yang berbau busuk ketika kita akan sholat. Itu maknanya. Karena para ulama mengkiaskan dengan semua yang berbau busuk. Suka jengkol? Hah? Anam, hati-hati. Demikian pula yang sejenisnya. Yang kedua, yulhaq bihadil asya. Ini yang kedua, faedah yang kedua. Diikutkan dengan perkara-perkara tersebut. Kullu dhi ra'ihatin karihatin tata'adza minhal malaikah awil musallun. Digabungkan bersamanya, bersama sauman wa basalan wa kerasan. Semua yang memiliki bau yang busuk, yang mengganggu malaikat-malaikat dan orang yang salat. Sebab hadis-hadis tadi, kalian perhatikan, pertama disebut mu'ayyan, tertentu, sauman wa basalan wa kerasan. Taib, tetapi disebut pula dalam hadis di atas yang sifatnya am, fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza banu Adam. Malaikat terganggu dengan semua apa yang mengganggu anak Adam. Berarti semua yang mengganggu anak Adam juga dihindari. Sehingga sebagian ulama menyatakan berarti itu bukan qiyas, tapi nassan sarihan. Bukan qiyas, tetapi nassan sarihan. Sebagian menyatakan itu qiyas. Apa wajhus syabahnya? Wajhus syabahnya adalah raihah kariha. Selama ada raihah kariha, maka dikiaskan dengan yang tadi. Karaihatit tabgh alladhi yata'atahu al-mudakhinun. Seperti baunya tembakau. Yang kemudian tebak ini dikatakan oleh orang-orang kampung di sini tembak. Enam. Alladhi yata'atahu al-mudakhinun, yang sering dipakai oleh orang perokok. Fa'ala man ibtuliya bihi alla yata'atahu 'inda dhahabihi ila al-masjid. Bagi mereka-mereka yang sudah terfitnah dengan barang haram ini, paling tidak kalau ke masjid jangan merokok dan sikat gigi yang bersih. Jangan sampai musallun dan para malaikat yang ada di masjid terganggu dengan bau busuknya. Wa yunadhif asnanahu, bersihkan giginya. Wa famahu, dan mulutnya. Hatta yaqta' ra'ihatahu aw yukhaffifaha, hingga menghilangkan bau busuknya atau paling tidak meringankannya. Salisan. Karahatu akli hadhihi al-asya' liman 'alaihi hudurus shalah fil masjid, li'alla tafutuhu al-jama'ah fil masjid ma lam ya'kulha hailatan 'ala isqatil hudur fayuhram. Yang ketiga, kita dapatkan faedah tidak disukainya untuk memakan makanan-makanan tadi walaupun tidak haram. Jangan memakannya ketika dekat waktu sholat. Dekat waktu sholat berjamaah di masjid. Li'alla tafutuhul jamaah, agar dia jangan kehilangan sholat jamaah. Dengan alasan saya masih bau mulutnya, akhirnya gak sholat jamaah. Oh saya masih baru makan pete, gak sholat jamaah. Oh saya baru makan. Setiap hari yang dimakan pete, jengkol, bawang putih, bawang merah yang mentah. Ya berarti memang sengaja dia enggak ingin sholat jamaah ke masjid. Barakallahu fikum. Malam ya'kulha hilatan ala isqatil hudur. Berarti dia makannya hilatan. Tipu daya supaya enggak ke masjid. Berarti hukumnya makruh makan makanan tadi. Kecuali kalau sengaja sebagai hilah. Malam ya'kulha hilatan. Kecuali kalau dia makannya hanya sekedar tipu daya supaya enggak ke masjid karena alasan bau. Akhirnya isqatul hudur, gugur kewajiban ke masjid. Maka itu adalah haram. Sudah bukan makruh lagi. Tapi sampai kepada haram. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.